Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya' wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa zidna bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa amala. Ikhwani al-'izza rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan siang hari ini, sesi yang kedua ini, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita ketahui yang berkaitan masalah mengungsi. Kalau kita berbicara tentang mengungsi, maka kita berbicara tentang 1001 masalah. Ya, 1001 masalah yang terjadi baik di kamp pengungsi ataupun pada diri pengungsi itu sendiri. Alhamdulillah, dalam waktu-waktu yang lalu saya punya kesempatan untuk pergi ke daerah-daerah seperti Maluku, kemudian Aceh, kemudian Padang, kemudian Jambi, Tasik dan seterusnya. Bahkan yang ada di luar negeri pun ikut melihatlah dan mengalami sendiri jadi pengungsi. Pada waktu saya di Bantul ya, sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi masalah pengungsi ini suatu hal yang sangat memprihatinkan sekali. Jadi pengungsi itu ada suatu hal yang sangat sulit sekali dalam kehidupan seseorang. Oleh sebab itu kalau kita mendapatkan di kamp pengungsian berbagai macam hal-hal yang mungkin kita melihat suatu hal yang tidak pas, yang bersabar itu harus kita. Kita harus mengenal dan mengetahui kondisi mereka dan bisa memahaminya. Hanya bagaimana kita berusaha untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah mereka hadapi. Tapi yang paling penting di antara masalah-masalah ini adalah bagaimana kita berusaha untuk memberikan motivasi kepada mereka, kepada para pengungsi, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Karena kalau kita lihat contohnya paling dekat kondisi pengungsi Merapi ini dibagi dalam beberapa macam pengungsi ini. Karena daerahnya berbeda-beda ya. Daerahnya berbeda-beda sehingga kondisinya pun berbeda-beda. Seperti contohnya pengungsi yang berada di daerah Kabupaten Magelang. Ya. Di daerah Sawangan, kemudian Sewon, Kali Tengah, Dukun. Daerah-daerah itu yang kalau dari sisi jaraknya mungkin sekitar ring 15 kilo lah. Itu keadaan mereka, kebanyakan di antara mereka adalah para petani dan mereka kebanyakan tidak mengungsi. Yang malah yang agak ke bawah mengungsi, yang di atas malah tidak mengungsi. Bahkan kita kemarin pergi ke daerah yang namanya Pelem, itu 7 kilo. Daerah Merbabu yang berhadapan langsung dengan apa? Gunung Merapi. 7 kilo tidak mengungsi. Tapi kalau kita lihat kehidupan mereka, mereka bukan pengungsi. Tapi tinggal di kampung halaman mereka dalam keadaan serba kesulitan. Makanan susah. Karena mereka kebanyakan petani, sekarang tidak mungkin mereka menanam ya. Dan banyak di antara mereka adalah buruh tani. Kalau sekarang tidak ada pekerjaan bagi mereka, sehingga maisyah kehidupan mereka yang selama ini bergantung dengan buruh, tani dan seterusnya, itu sama sekali tidak mereka dapatkan. Sehingga kehidupan mereka lebih sengsara dibandingkan dengan pengungsi yang ada di kamp-kamp pengungsian. Ini yang kita dapatkan. Tanpa pekerjaan, secara otomatis tanpa penghasilan. Sementara mereka penghasilan mereka hari ini kerja, hari ini makan. Besok tidak kerja, besok tidak makan. Ya, sehingga kita ketika ke tempat-tempat ini kita dapatkan di antara mereka makan. Ketika kita tanya langsung masuk ke dapur mereka, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tidak kita dapatkan apa-apa, wala beras, wala mie, wala syekh. Nah, terus kemudian kita tanya, kenapa Bapak tidak apa tidak pergi ke kampung mengungsi? Mereka mengatakan, kita ini khawatir kalau di kampung mengungsi ini malah jadi beban. Ya kita ini hidup bersama-sama di sini, kalau ada yang punya satu kilo beras ya kita masak bersama-sama, kita makan bersama-sama. Ini kehidupan mereka. Rumah mereka semuanya kalau daerah Muntilan dan seterusnya semuanya penuh dengan abu ya. Abu, debu dan seterusnya. Hari-hari hujan abu. Hari-hari tebal lagi. Dan mungkin kalau di antara ikhwan ada yang memantau laporan dari view Merapi, hari-hari yang namanya awan panas itu mengarah ke arah barat daya. Ke arah barat daya. Sekarang Temanggung, Wonosobo dan seterusnya itu kena semua. Kena apa namanya? Abu. Apalagi daerah-daerah di Muntilan yang ke atas itu. Jadi kehidupan sama sekali hampir dikatakan sebagai kota mati ya, sudah sepi sekali orang. Nah, ini alhamdulillah kita ke sana bersama dengan teman-teman dari dusun-dusun, dari dusun ke dusun, dari tempat ke tempat kita bantu mereka. Kita turunkan apa 200 kilo beras, 150 kilo beras, mie, ikan asin dan seterusnya kita bagi kepada mereka. Sungguh luar biasa sekali. Ya, kita mengisi pengajian di sana dan ini penting sekali ya. Jangan sampai kita memberikan bantuan kepada mereka berupa logistik kecuali setelah kita sampaikan kepada mereka bahwa ini hanya sekedar wasilah saja. Yang lebih utama adalah bagaimana menguatkan ketakwaan dan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang namanya bantuan seperti itu tidak mungkin bisa lama. Ya. Tidak mungkin bisa lama. Pemerintah pun dananya juga terbatas, tidak mungkin memberi makan 280 ribu pengungsi. Ya, ini akan memberatkan sekali. Tetapi ketika mereka kita sampaikan kepada mereka, kalau sudah dalam keadaan tenang, langsung kerja. Kerja apa saja. Ngangkat batu, ngangkat pasir, apa saja. Yang penting dapat penghasilan dan bisa hidup mandi lagi. Itu kita tekankan kepada mereka seperti itu. Berbeda dengan pengungsi yang ada di Sleman ini. Masya Allah. Saya kalau pergi ke pos-pos pengungsian, yang pertama saya lihat apanya? Dapurnya. Kita lihat dapurnya bagaimana keadaannya. Beras menumpuk, Masya Allah. Sayur-sayuran, kemudian lukisannya. Semuanya, Alhamdulillah. Kalau pos pengungsi daerah Sleman. Ini semuanya sudah cukup. Pemerintah langsung terjun langsung. Sri Sultan langsung terjun langsung membantu dan seterusnya. Nanti kalau kita ke atas lagi ke daerah Klaten Boyolali, nah ini juga. Apalagi Kabupaten Magelang ya. Kabupaten Magelang itu yang paling banyak pengungsinya, 91 ribu orang. Ini menurut data terakhir tanggal 8 ya. Badan Nasional apa, Penanggulangan Bencana. Yang paling banyak adalah pengungsi dari Kabupaten Magelang. 91 ribu lebih. Kalau di sini kan sekitar 61 ribu. Kalau di daerah Klaten sekitar 59 ribu. Yang paling banyak adalah Kabupaten Magelang. Jadi oleh sebab itu kita di sini kalau kemudian tidak membantu mereka secara penuh logistik dan seterusnya ada suatu hal yang mustahil. Oleh sebab itu paling utama yang harus kita sampaikan kepada mereka di samping bantuan yang kita dapatkan dari kaum muslimin kita selalu kepada mereka, tapi yang paling utama juga adalah makanan rohani ini. Ya. Kalau pada waktu kami dulu di Aceh, begitu mereka mendapatkan bencana, masjid itu tumplek blek dengan para pengungsi. Mereka banyak kembali kepada Allah SWT, sholatnya dan seterusnya. Di Maluku juga seperti itu. Tapi kalau di Sleman ini tidak seperti itu. Ini yang memperhatikan kita. Bukan kemudian mereka lebih banyak mendekatkan kepada Allah SWT. Bahkan kita dapatkan di antara mereka ada yang bunuh diri. Sekarang rumah sakit Pakem walaupun sekarang sudah tutup ya, dipindah ke Solotiko dan Semarang karena sudah tidak mungkin karena pengungsi. Banyak sekali menerima orang-orang stres, depresi. Ya, ini bertambah lagi, setiap hari bertambah lagi orang yang stres, orang yang tidak mau makan, akhirnya meninggal, orang yang bunuh diri, gantung diri gara-gara mikirin kehidupan selanjutnya, seakan-akan sudah gelap semuanya, tidak ada harapan hidup lagi, rumahnya sudah hancur dan seterusnya, akhirnya depresi, akhirnya bunuh diri dan seterusnya. Bukan malah mendekatkan kepada Allah SWT, bukan malah memenuhi masjid-masjid dengan banyak mengerjakan ibadah, sholat, istighfar dan seterusnya. Bahkan mereka, kalau kita dapatkan di kampung musi itu, anak-anak pada main kapri, anak-anak main apa namanya domino. Nah, ini sudah hampir 3 pekan ya pasca bencana ini ya, dan masih berlanjut. Ini kalau kemudian kita tidak tangani masalah rohani mereka ini, kita tidak bisa bayangkan nanti selanjutnya seperti apa mereka ini. Karena ada di antara pengungsi yang tidak mungkin balik ke tempat tinggal mereka. Ini yang seharusnya lebih kita berikan apa, motivasi kepada mereka. Ya, daerah-daerah seperti Menyaring 15 ke atas, Umbul Harjo, Gelaga Harjo, nah, kemudian Kepu Harjo, ini tidak mungkin kembali. Ini harus direlokasi ini. Sehingga mereka hidup di pengungsian tanpa batas. Kapan berakhirnya? Allahu a'lam. Bah, Allahu a'lam. Ini orang-orang ini yang paling perlu disentuh rohaninya. Karena mereka harapan mereka untuk kembali lagi tidak ada lagi, sudah rumah seperti itu, kemudian mereka kebanyakan adalah peternak sapi perah. Sapinya enggak tahu di mana sekarang. Ya. Apakah kemudian mati bersama dengan lahar panas, atau kemudian diambil orang, dijarah dan seterusnya, enggak tahu. Sudah ditinggalkan semuanya. Nah, ini orang-orang seperti ini perlu dan butuh sekali diberi motivasi, diberi sentuhan rohani. Dan seperti yang kita lakukan ketika kita masuk di pos-pos pengungsi, kita sampaikan kepada mereka bahwasanya kita di sini tidak hanya sekedar memberikan bantuan logistik dan kebutuhan mereka, tapi juga kita harus ngisi pengajian. Anak-anak diajari TPA. Nah, akhirnya kita bikin jadwal dengan koordinator kampung pengungsi, jadwal pengajian dan TPA. Anak-anak sekarang tidak sekolah, apa yang dilakukan anak-anak tersebut? Kalau enggak ada kesibukan yang bermanfaat, tentu akan berpikir hal-hal yang negatif. Nah, kita bikin kelompok TPA. Nah, ba'da asar, nah, kita kasih pelajaran TPA, nanti setelah maghrib sampai isya baru kemudian pengajian untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Yang terlagi adalah pendampingan. Ini yang kita harapkan dari teman-teman mahasiswa ataupun siapalah, punya waktu duduk dengan pengungsi, ngobrol dengan mereka tentang kesusahan mereka, mendengar keluh kesah mereka. Ketika mereka cerita itu semangat sekali. Pertama, kita datang kelihatan cuek-cuek begitu, enggak perhatian dengan kita. Tapi ketika kita duduk dengan mereka, kemudian kita sapa, kemudian mereka cerita dengan semangat sekali tentang musibah yang menimpa mereka dan seterusnya. Kalau sudah cerita, baru kemudian kita bisa masuki pelan-pelan, nasihat demi nasihat, kata demi kata kita berikan. Akhirnya kemudian, ya sudah lah mas, kalau seperti ini kita ya pasrah, mau dibuat seperti apa terserah. Ya sudah, baru kemudian kita masuki dengan sentuhan-sentuhan agama tentang kewajiban untuk kembali kepada Allah dengan istighfar, dengan taubat. Tidaklah musibah ini menimpa kita kecuali karena kesalahan yang kita lakukan, karena maksiat yang kita kerjakan. Tersentuh insya Allah. Tapi siapa yang mau melakukan seperti ini? Siapa? Di Mangku Harjo, kita datang ke sana. Sebelum kita tidak menyampaikan, sudah datang grup para penyanyi, dangdutan, kemudian elektron tunggal, gak tahu apalah, dan seterusnya. Apa yang bisa didapatkan dari ini semuanya? Apakah kemudian dengan melihat dan mengenal seperti menyelesaikan masalah? Sama sekali tidak. Begitu mereka melihat senang, begitu selesai dari ini semuanya, melihat kenyataan yang ada, kembali lagi. Dan itu muncul di kepala mereka. Nah, oleh sebab itu kita harapkan dari teman-teman semuanya, ini butuh relawan. Tidak hartanya saja, tapi waktunya dan tenaganya. Kita bentuk tim, mungkin tim kecil aja 2-3 orang. Ini antum saya serahi kalian saya serahi untuk kampung musik ini. Kalian serahkan ini. Duduk sehari dua jam, mungkin satu jam, duduk dengan mereka ngobrol. Ini enggak ada yang seperti itu. Muamalah dengan mereka itu hanya sekedar pada ketua makan, dibagikan makanan, selesai. Tidak ada pekerjaan sama sekali. Dari mulai pagi sampai tidur lagi, bangun lagi, enggak ada kesibukan kecuali apa? Menunggu waktu makan. Sampai kapan seperti ini? Kalau kemudian kita memberikan waktu kita untuk hal-hal seperti itu, masya Allah, luar biasa sekali. Sendiri aja datang ke kampung Musi, ketemu sama anak-anak, ketemu sama ibu-ibu, ketemu sama bapak-bapak, duduk dengan mereka, dengan pemuda, duduk dengan mereka, mendengar, berbicara dengan mereka, memberikan sesuatu yang bermanfaat. Ini khairukum manfa'ukum, sebaik-baik orang yang paling bermanfaat dengan apa? Ya dengan hartanya, dengan waktunya, dengan pikirannya, dengan tenaganya. Kalau tidak, antum perhatikan, kalau celah-celah ini tidak kita isi, orang-orang Nasara yang akan masuk, suster-suster yang akan masuk. Ini betul-betul terjadi, dan saya lihat seperti itu pada waktu di Aceh, pada waktu di Padang, dan pada waktu di Bantul gempa. Orang Islam kan senangnya kan semangat. Awal-awalnya masya Allah, kumpul dana, langsung dihabisin. Orang datang dari Jakarta pakai spanduk, relawan dan seterusnya, bantuan diturunkan, selesai, enggak tahu apa yang terjadi dengan bantuan tersebut, langsung pulang ke Jakarta. Habis. Kalau kita mau 1 miliar, 2 miliar dalam satu hari pun habis. Ngurusi di Maguwa Harjo 1 miliar sehari pun habis. Ya, bukan itu. Tujuan kita bukan itu. Nah, tujuan kita lebih daripada itu, bagaimana meningkatkan maknawiyah semangat mereka dalam melihat kehidupan. Usaha dan tawakal kepada Allah SWT, meluruskan pemahaman agama mereka, akidah mereka. Jangan sampai kemudian takhayul, khurafat, syirik dan seterusnya itu tersebar di antara mereka. Sedikit-sedikit inilah, sedikit-sedikit itulah. Berita-berita yang sampai tidak jelas disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, jahil terhadap agamanya, hanya sekedar menyebar keuntungan saja. Pada waktu yang lalu disebutkan BMG menjelaskan bahwa jam 8 sampai 9 akan terjadi gempa. Semuanya bingung, orang seluruh kebetulan saya daerah bingungan, keluar dari rumah-rumah mereka pada jam tersebut. Coba, BMG sendiri tidak mampu dan tidak akan pernah melakukan hal itu, mengatakan bahwa akan terjadi gempa kecuali dengan tanda-tanda yang jelas. Ini perkara yang gaib, takhayul. Buat sayur bobor lah, sebagai tolak bala. Keyakinan-keyakinan seperti khurafat, syirik seperti ini banyak sekali terjadi di masyarakat, apalagi dalam masa-masa kebingungan seperti ini. Kosong pikirannya ini, diisi apa saja akan masuk, tergantung siapa yang isi. Dan ingat, kita tidak mungkin hanya datang di masjid kemudian menyampaikan kalam satu kalimat, dua kalimat, kemudian salah itu bergak mungkin. Kita sudah pengalaman seperti itu. Kecuali kita duduk sama mereka, ikut merasakan sedih dan keberatan mereka, baru mereka mau menerima. Nah, ini siapa yang mau? Nah, seperti itu kita dapatkan di dekat rumah sakit Muntilan, ada sekolah Nasara yang besar, menampung 1000 pengungsi minimal itu. Kita masuk ke sana enggak bisa. Disebutkan tidak menerima bantuan. Kang pengungsi itu di depannya tidak menerima bantuan. Maknanya apa? Seluruh kebutuhan pengungsi itu ditanggung oleh gereja. 1000 orang lebih. Masya Allah, kamarnya, setiap kamar ada kamar mandinya, kasurnya, makanan terjamin. Nah, dan seterusnya. Siapa yang tidak mau di situ? Nah, siapa yang tidak mau tinggal di situ pengungsi itu? Daripada tinggal di kampung pengungsi, di kalau di Muntilan di gudang blok, susah air, susah makanan, tidur pun keadaannya seperti itu, panas. Tapi kalau kemudian kita sentuh rohani mereka, sentuh emosi agama mereka, insyaallah walaupun diiming-iming apapun, tidak, mereka tidak akan pernah menerima. Tapi siapa yang tidak mau melakukan seperti ini? Yang mau duduk dengan mereka, mau menerima keluh kesah mereka, mau memperhatikan keadaan mereka. Kalau bantuan, banyak bantuan. Insyaallah bantuan banyak. Ya, bantuan banyak. Tetapi masalah ini yang sekarang dibutuhkan. Makanan rohani ini, di samping makanan jasmaninya, makanan rohani ini betul-betul dibutuhkan orang-orang yang mau mengorbankan waktunya dan ilmunya untuk langsung terjun di kamp-kamp pengungsi. Pada waktu di Aceh, seluruh dunia semuanya berdiri di belakang orang-orang Aceh membantu mereka sekitar 2-3 bulan. Bulan keempat saya datang lagi ke sana, yang datang adalah orang Aceh, kan dari si agama kan kuat ya, dari si agama kan kuat. Tapi ketika mereka sudah tidak mendapatkan bantuan kecuali di pemerintah, dan pemerintah pun sangat terbatas sekali, yang datang apa? Suster datang ke kamp-kamp pengungsian. Apa yang mereka lakukan? Mengelus kepala anak-anak, memberikan mainan anak-anak, enggak bawa pertonton beras denda. Datang dari kamp ke kamp. Nah, kita datang, kemudian susternya juga datang, ya disapu suster dulu daripada kita. Kenapa? Mereka lebih dekat kepada susternya daripada kita. Karena setiap hari suster itu hidup dengan mereka. Sehingga kita heran, loh, kita datang sama-sama bareng. Datang yang disambut oleh Pak Camatnya bukan kita. Kita bawa barang bantuan, yang disambut oleh susternya dulu. Pada saat itu kita emosi, kok seperti ini keadaannya. Kemudian setelah itu saya ingin menelusuri apa yang penyebab ini. Saya telusuri, ternyata dia dari awal tsunami sudah di situ. Dari awal tsunami di situ. Tidak bawa bantuan tapi bawa apa? Bawa hati katanya. Ini coba perhatikan sebentar lagi. Ini mungkin dalam waktu 3 sampai 1 bulan ke depan kaum muslimin sudah lupa dengan Merapi. Nanti coba perhatikan siapa yang masih terjun di lapangan. Orang-orang mereka. Ini yang banyak kan bergerak. Dan ini yang paling kita khawatirkan. Nah, ini yang paling kita khawatirkan karena berkaitan dengan masalah akidah umat ini yang jadi taruhannya. Ya, ini sekelumit tentang masalah realita yang ada di pengungsi. Oleh sebab itu kita tidak mungkin hanya satu atau dua tangan yang kemudian bersama-sama membantu saudara kita para pengungsi semuanya. Takatuf. Ya. Mathal mu'minin fi ta'atufihim wa tarahumihim wa tawatihim kamathal jasadil wahid idza istaqat minhu adduhu tada'a lahu sa'il jasad bil humma wa sahr. Perumpamaan kaum muslimin dalam kasih sayang mereka, bahu-bahu di antara mereka sebagaimana jasad yang satu. Apabila salah satu di antara jasad itu sakit, maka seluruh tubuh itu akan merasa sakit pula. Ini yang diperlukan oleh para pengungsi. Siapa yang mengorbankan waktunya, siapa yang memberikan ilmunya, itu yang sekarang kita butuhkan. Kalau antum melihat televisi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, melihat orang kena masuk innalillah, tidak cukup dengan mengatakan innalillahi wa inna, terjun langsung antum dekat deh, wah. Kampung pengungsian dengan kita ini berapa jauh tuh? Ya, berapa, belakang ini ada, depan itu ada. Agak jauh sana. Pernah kita datang ke tempat-tempat itu? Pernah datang? Enggak pernah. Jawabannya enggak pernah. Kecuali sedikit di antara kita. Kenapa? Kenapa tidak pernah? Ya. Seharusnya kita berpikir bahwa mereka adalah bagian daripada kita, keluarga kita mungkin. Sehingga kita, apa yang mereka rasakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu nafsihi. Apa yang dirasakan mereka juga ikut kita rasakan. Apa yang kita rasakan, mereka kita berusaha juga ikut merasakan. Apa yang kita rasakan? Kalau kita merasa tenang, rasa aman, tentram melingkupi kita, kita pun berusaha bagaimana mereka juga merasa aman, merasa tentram. Kalau kita merasa nyaman tidurnya, nyenyak tidurnya, makannya enak, lah bagaimana juga saudara-saudara kita itu juga merasa nyaman pula dan nyenyak pula tidurnya, makannya juga kecukupan. Kalau kita di rumah kita masya Allah makannya serba kecukupan, istirahat juga kapan saja kita mau, tapi tetangga kita, saudara kita di sebelah kita, di belakang kita kok menghadapi seperti itu. Namanya ini bukan seorang mukmin yang kamil ini. Ini yang kita butuhkan ikhwah. Nafas kita harus panjang dalam menghadapi pengungsi ini. Karena sebagaimana saya katakan, di antara pengungsi kalau yang daerah Kaliurang, Cangkringan ke bawah itu rumah mereka masih utuh ya. Kehidupan juga mereka masih utuh. Ya, daerah Klaten, Boyolali seperti itu keadaannya. Ya, tapi ke atasnya lagi kalau mereka begitu pemerintah menurunkan dari awas menuju waspada, mereka bisa balik lagi ke tempat tinggal mereka, rumahnya mereka masih ada, kemudian mata pencaharian mereka masih. Tapi yang di atasnya lagi, kalau hendak direlokasi butuh berapa waktu, berapa lama lagi? Panjang. Maka nafas kita pun jangan pendek, nafas kita juga harus panjang. Nah, berapa banyak yang perlu kita benahi dari apa? Dari sisi keagamaan mereka. Sampai kemudian saya berpikir kepada teman-teman, kita beli fiber. Ya, fiber proyektor, kemudian kita pasang di kampung usi, kita kasih kajian, kita kasih bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara wudhu yang benar, dan seterusnya, hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Itu lebih baik daripada mereka bengong, namun gak tahu apa yang dikerjakan. Sehari di kamp ini, sehari di tempat yang lainnya, sehari di tempat yang lainnya, terusnya kita tampilkan hal-hal yang menjadi penyejuk hati bagi mereka. Mendengar kajian kan senang, masya Allah. Ada masukan bagi mereka. Betul, kalau kita ngisi pengajian mereka sangat antusias sekali. Tapi siapa? Ya, kalau orang hanya datang hanya sekedar cerita lucu-lucu yang menjadikan orang tertawa, tertawa di atas kesedihan orang lain, tidak menyelesaikan masalah. Ya, dakwah dengan Islam yang benar, pembenahan akidah, pembenahan ibadah mereka, bagaimana pensucian jiwa mereka, sandar kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya, ini yang dibutuhkan mereka pada saat ini. Dan ini tidak mungkin dikerjakan oleh satu dua orang semuanya. Yang punya kemampuan menyampaikan di atas mimbar, menyampaikan di atas mimbar, yang bisa melakukan pendampingan, satu dua orang dikumpulkan berbicara tentang Islam, berbicara tentang masalah hal-hal yang bermanfaat mereka, ini yang dibutuhkan pada saat ini. Tidak butuh waktu, tidak butuh dana, tidak butuh biaya, butuh waktu dan tenaga kita. Ini sekarang yang dibutuhkan. Mari bersama-sama kita kerjakan, lakukan bersama-sama, tidak hanya satu orang, dua orang, tapi semuanya. Menyediakan waktunya, menyediakan tenaganya, dan menyediakan ilmunya di samping hartanya. Ya, mungkin ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Karena tadi Ustaz Afri sudah menyampaikan panjang lebar tentang masalah yang berkaitan masalah hikmah di balik musibah, masya Allah luar biasa sekali. Tetapi yang berkaitan masalah pengungsi, Bapak bisa lihat sendiri. Apa yang saya sampaikan hanya sekelumit yang saya lihat, tapi yang tidak terlihat itu lebih banyak lagi. Dan itu bisa kita lihat di depan mata kita, di sekitar kita. Ya, mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Jazakumullah khair ala husni istima'ik wa ihtimamikum. Subhanaka rabbika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.